Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-3 mulai dari halaman 85. Kitab Adab Berkasih Kasihan, Persaudaraan, Persahabatan, dan Pergaulan dengan Segala Jenis Manusia. Bab ke-2, lanjutan dari sebelumnya. Tetapi seyogialah yang demikian itu secara rahasia. Tiada seorang pun melihatnya. Maka apabila di hadapan orang banyak, adalah memburukkan dan mengejikan. Dan apa yang secara rahasia adalah kasih sayang dan nasihat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin itu adalah cermin bagi orang mukmin. Diriwayatkan Abu Dawud dari Abu Hurairah. Artinya, ia melihat daripadanya apa yang tiada dilihatnya dari dirinya sendiri. Maka manusia itu memperoleh faedah dari temannya untuk mengetahui kekurangan dirinya. Dan kalau ia sendirian, niscaya tiada akan diperolehnya faedah itu. Sebagaimana ia memperoleh faedah dengan cermin, dapat mengetahui kekurangan bentuknya yang dhahiriyah. Imam As-Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, barang siapa mengajari temannya secara rahasia, maka sesungguhnya ia telah menasihati dan menghiasi temannya itu. Dan barang siapa mengajari temannya secara terbuka, maka sesungguhnya ia telah memburukkan dan mengejikan temannya itu. Ada yang bertanya kepada Musyir, sukakah engkau kepada orang yang menceritakan kepada engkau kekurangan-kekurangan engkau? Musyir menjawab, kalau ia menasihati aku mengenai sesuatu di antara aku dan dia, maka ya, aku suka. Dan jikalau ia menggertak aku di hadapan orang banyak, maka tidak, aku tidak suka. Dan benarlah, Musyir. Karena nasihat itu di muka orang banyak adalah suatu kekejian. Dan Allah Ta'ala mencela orang mukmin pada hari kiamat di bawah lindungannya, dalam naungan tirainya. Maka diberitahukannya kepada orang mukmin itu segala dosa secara rahasia. Kadang-kadang diserahkannya kitab amalan mukmin yang sudah dicap kepada para malaikat yang dibawa mereka ke surga. Apabila para malaikat itu telah mendekati pintu surga, lalu diserahkan mereka kepada orang mukmin tadi kitab yang tercap itu untuk dibacanya. Adapun orang yang terkutuk, maka mereka dipanggil di hadapan orang banyak dan anggota tubuh mereka menuturkannya segala kekejian mereka. Lalu bertambahlah dengan demikian kehinaan dan kekejian. Kita berlindung dengan Allah dari kehinaan pada hari pembentangan amal yang agung itu. Maka perbedaan antara penghinaan dan nasihat dengan secara rahasia dan secara dinyatakan di muka orang banyak adalah sebagaimana perbedaan antara berhalus-halusan sikap dan berminyak-minyak air dengan maksud menggerakkan kepada memicingkan mata daripada sesuatu. Jikalau engkau memicingkan mata untuk keselamatan agama dan karena engkau melihat kebaikan temanmu dengan memicingkan mata itu, maka engkau adalah orang yang bersikap halus. Dan jika engkau memicingkan mata untuk nasib dirimu dan menarik hawa nafsumu serta keselamatan kemegahanmu, maka engkau adalah orang yang berminyak-minyak air. Dunun berkata, janganlah engkau bersahabat serta jalan. Janganlah engkau bersahabat serta jalan Allah kecuali dengan kesesuaian. Janganlah bersahabat secara serta makhluk, kecuali dengan nasihat-menasihatkan. Janganlah serta hawa nafsu, kecuali dengan pertentangan, dan janganlah serta setan, kecuali dengan permusuhan. Jikalau Anda mengatakan, apabila pada nasihat itu disebutkan kekurangan-kekurangan, maka padanya meliarkan hati, lalu bagaimanakah yang demikian itu termasuk hak persaudaraan? Ketahuilah bahwa yang memeliarkan hati itu hanya terdapat dengan menyebutkan kekurangan yang diketahui oleh temanmu dari dirinya sendiri. Adapun memberitahukannya terhadap apa yang tiada diketahuinya, maka itu adalah kekasih sayangan yang sebenarnya. Dan itu adalah mencenderungkan hati, yaitu hati orang-orang yang berakal. Adapun orang-orang dungu, maka tak usahlah diperhatikan. Sesungguhnya orang yang memberitahukan kepada engkau perbuatan tercela yang engkau kerjakan atau sifat tercela yang menjadi sifat engkau untuk membersihkan diri engkau daripadanya adalah seperti orang yang memberitahukan kepada engkau seekor ular atau kalajengking di bawah lengan baju engkau yang bermaksud membinasakan engkau. Jika engkau tiada senang yang demikian, maka alangkah dungunya engkau. Dan sifat-sifat yang tercela itu adalah kala-kala dan ular-ular. Dan di akhirat nanti adalah yang membinasakan, karena dia menggigit hati dan nyawa. Kesakitannya adalah lebih keras daripada yang menggigit badan zahiriah dan tubuh kasar. Kalajengking dan ular itu dijadikan dari api Allah yang bernyala-nyala. Karena itulah, Umar radhiyallahu anhu meminta petunjuk dari teman-temannya serta berdoa. Diberi rahmat kiranya oleh Allah kepada orang yang menunjukkan kepada temannya kekurangan-kekurangannya. Dan karena itulah, Umar bertanya kepada Salman dan ia datang kepada Salman itu. Apakah yang sampai kepadamu daripadaku tentang hal-hal yang tiada engkau sukai? Maka aku akan meminta maaf daripadanya. Umar bertanya berkali-kali, lalu Salman menjawab, sampai kepadaku bahwa engkau mempunyai dua helai pakaian, yang sehelai engkau pakai siang dan yang sehelai lagi malam. Dan sampai kepadaku bahwa engkau mengumpulkan dua macam makanan di atas satu hidangan. Maka Umar Jalan menjawab, adapun yang dua hal ini, sesungguhnya telah mencukupi bagiku. Adakah sampai kepadamu yang lain? Salman menjawab, tidak. Hudairah al-Mar'asi menulis surat kepada Yusuf bin Asbad. Sampai kepadaku bahwa engkau menjual agama engkau dengan dua biji-bijian. Engkau berdiri pada orang yang mempunyai susu, lalu engkau bertanya, berapakah harganya? Lalu yang mempunyai susu itu menjawab, dengan 1/6. Maka engkau mengatakan kepadanya, tidakkah dengan 1/8? Orang itu menjawab, biarlah untukmu. Dan orang itu mengenal kamu. Bukalah dari kepalamu rasa kepuasan orang-orang yang lalai. Dan perhatikanlah dari ketiduran orang yang mati. Dan ketahuilah bahwa barang siapa membaca Al-Quran dan tiada merasa cukup dan melebihkan dunia, niscaya tiadalah ia aman daripada menjadi sebagian dari orang-orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah. Dan Allah Ta'ala menyifatkan orang-orang pendusta dengan marahnya mereka pada orang-orang yang memberi nasihat. Karena Allah Ta'ala berfirman, wala killa tuhibbunan nasihin. Artinya, tetaplah kamu tidak menyukai orang-orang yang memberikan nasihat. Surat Al-A'raf ayat 79. Dan ini adalah pada kekurangan di mana teman itu lengah daripadanya. Adapun yang engkau ketahui bahwa teman itu mengetahui dari dirinya sendiri, dan dia itu terpaksa kepadanya dari tabiat kepribadiannya, maka tiada sia-sialah dibukakan yang tertutup itu, jikalau teman itu menyembunyikannya. Jikalau ia melahirkannya, maka tidak boleh tidak dengan berlemah lembut pada menasihatkannya. Sekali dengan cara sindiran, dan kali yang lain dengan cara terus terang, sampai kepada batas yang tiada membawa kepada keliharan hati. Jikalau engkau tahu bahwa nasihat itu tiada berbekas kepadanya, dan teman itu terpaksa dari tabiat kepribadiannya, kepada terus-menerus di atas kekurangan itu, maka berdiam diri dari pajannya adalah lebih utama. Dan ini semuanya adalah mengenai yang bersangkut dengan kepentingan-kepentingan temanmu pada agamanya atau dunianya. Adapun yang berhubungan dengan keterhadirannya terhadap hak engkau, maka yang wajib padanya ialah menanggung, memaafkan, berjabatan tangan, dan membutakan mata. Dan mendatangkan persoalan untuk yang demikian tidaklah termasuk sedikit pun bagian dari nasihat. Ya, jikalau teman itu di mana terus menerus di atas kekurangan tersebut membawa kepada putusan silaturahim, maka mencacinya secara rahasia adalah lebih baik daripada memutuskan silaturahim. Dan menyindir dengan cacian itu adalah lebih baik daripada berterus terang. Dan surat-menyurat adalah lebih baik daripada berbicara langsung dengan lisan. Dan menanggung atas keburukan teman adalah lebih baik daripada semua. Karena seyogialah bahwa maksud engkau dari teman engkau itu memperbaiki diri engkau sendiri dengan engkau memeliharakannya. Dan engkau bangun menegakkan haknya dan menanggung keteledorannya, tidak meminta pertolongan dan belas kasihan daripadanya. Abu Bakar Al-Qattani berkata, ditemani aku oleh seorang laki-laki, dan dia itu adalah berat pada hatiku. Lalu pada suatu hari, aku berikan kepadanya sesuatu, supaya hilanglah apa yang dalam hatiku. Tetapi tiada juga hilang, lalu aku bawa dia pada suatu hari ke rumah, dan aku katakan kepadanya, letakkanlah kakimu di atas pipiku. Ia tidak mau, maka aku katakan, tidak boleh tidak. Maka diperbuatnya. Lalu hilanglah yang demikian itu dari hatiku. Abu Ali Aribati berkata, aku menemani Abdullah Ar-Razi dan dia itu memasuki desa. Maka beliau berkata, haruslah engkau Amir atau aku. Lalu aku menjawab, tuanlah. Maka Abdullah Ar-Razi menjawab, haruslah engkau patuh. Lalu aku menjawab, ya, baik. Maka beliau mengambil sebuah keranjang rumput dan diletakkannya dalam keranjang itu perbekalan dan dibawanya di atas punggungnya atau dipikulkannya. Apabila aku katakan kepadanya, serahkan kepadaku, maka beliau menjawab, bukankah aku telah mengatakan, engkau Amir, maka engkau harus patuh. Pada suatu malam, kami diserang hujan, maka beliau berdiri melindungi kepalaku sampai pagi, di mana di atasnya ada pakaian, sedang aku duduk saja, yang tercegah daripadaku hujan. Maka aku mengatakan dalam hatiku, semoga kiranya aku mati, dan tidak aku mengatakan, engkau Amir. Hak kelima, memaafkan dari keterlanjuran dan kesalahan. Kesalahan teman itu tidak terlepas. Ada kalanya kesalahan itu pada agamanya dengan mengerjakan maksiat atau pada hak engkau sendiri disebabkan keteledoran dalam persaudaraan. Adapun perbuatan yang mengenai agama, seperti mengerjakan maksiat dan berkekalan di atas kemaksiatan itu, maka haruslah engkau berlemah lembut menasihatinya dengan cara yang meluruskan kebingkoannya, mengumpulkan kecerai beraiannya, dan mengembalikan keadaannya kepada kebaikan dan warok. Jikalau engkau tidak sanggup dan teman itu terus-menerus demikian, maka sesungguhnya berbagai macamlah jalan para sahabat dan tabi'in untuk meneruskan kesayangannya atau memutuskan hubungannya. Abu Dzar radhiyallahu anhu berpendapat kepada memutuskan hubungan. Dan beliau berkata, apabila telah bertukar temanmu daripada apa yang ada padanya, maka marahilah dia di mana tadinya engkau menyayanginya. Abu Dzar radhiyallahu anhu berpendapat yang demikian dari kehendak kesayangan pada jalan Allah dan kemarahan pada jalan Allah. Adapun Abu Darda dan segolongan sahabat berpendapat sebaliknya. Maka berkata Abu Darda, apabila berubahlah temanmu dan bertukarlah keadaannya daripada yang ada padanya, maka janganlah engkau tinggalkan dia karena itu. Karena temanmu itu sekali ia membengkok dan sekali ia melurus. Berkata Ibrahim An-Nakhai, janganlah engkau putuskan hubungan dengan temanmu, dan janganlah engkau membekot dia ketika berdosa dengan dosa yang dikerjakannya, karena dia mengerjakannya pada hari ini dan meninggalkannya pada hari esok. Berkata Ibrahim An-Nakhai pula, janganlah engkau memperkatakan kepada manusia dengan keterlanjuran seorang yang berilmu, karena orang yang berilmu atau orang alim itu terlanjur dengan suatu keterlanjuran, kemudian ditinggalkannya. Dan pada hadis tersebut, takutilah akan keterlanjuran orang yang berilmu, dan janganlah engkau memutuskan hubungan dengan dia, dan tunggulah akan kembalinya. Diriwayatkan Al-Baghawi dari Ibnu Uda. Dan dalam cerita Umar, di mana beliau menyatakan, beliau menanyakan tentang teman yang telah beliau ambil menjadi temannya. Maka pergilah teman itu ke negeri Syam. Lalu Umar bertanya tentang temannya itu pada orang yang datang padanya. Beliau bertanya, apakah yang diperbuat temanku? Orang tempat bertanya itu menjawab, dia itu teman setan. Umar menyahut, jangan engkau berkata begitu. Orang itu menjawab, bahwa ia mengerjakan dosa besar sehingga ia terperosok pada meminum khamar. Maka Umar menyambung, apabila kamu bermaksud pergi nanti, beritakanlah kepadaku. Lalu Umar menulis surat ketika orang itu pergi ke Syam, yang isinya, dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Amin. Penurunan kitab ini dari Allah yang maha kuasa dan maha tahu. Pengampun dosa, penerima tobat, keras siksaan. Petikan dari surat Al-Mu'min ayat 1, 2, 3. Kemudian di bawah itu Umar memakinya dan menghinakannya. Maka tatkala teman itu membaca surat Umar lalu menangis dan berkata, benarlah Allah dan Umar telah menasihatkan aku. Maka orang itu bertobat dan kembali kepada kebenaran. Diceritakan bahwa dua orang bersaudara di mana seorang dari keduanya dicobakan dengan hawa nafsu. Lalu ia melahirkan yang demikian kepada temannya seraya berkata, sesungguhnya aku telah berpenyakit. Jikalau engkau kehendaki bahwa engkau tidak akan mengikatkan persahabatan dengan aku karena Allah, maka laksanakanlah yang demikian. Lalu teman itu menjawab, tiadalah aku akan membuka ikatan persaudaraan dengan engkau selama-lamanya karena kesalahan engkau. Kemudian, teman itu mengikat janji antaranya dan Allah, bahwa ia tidak akan makan dan minum sebelum disembuhkan oleh Allah orang itu dari hawa nafsunya. Maka ia pun menderita kelaparan 40 hari, di mana dalam keseluruhan hari-hari itu, ia menanyakan kepada orang itu tentang hawa nafsunya. Orang itu selalu menjawab, hati itu tetap dalam keadaan semula. dan senantiasa ia diselubungi oleh kesedihan dan kelaparan. Sehingga hilanglah hawa nafsunya dari hati temannya sesudah 40 hari. Lalu temannya itu menceritakan kepadanya dengan demikian. Lalu ia makan dan minum setelah hampir tewas dengan kurus dan melarat. Dan begitu pula diceritakan tentang dua orang yang bersaudara dari orang-orang terdahulu, di mana seorang dari keduanya terbalik dari pendirian yang lurus. Lalu orang bertanya kepada temannya, apakah tidak engkau putuskan hubungan dan pembekotannya? Teman itu menjawab, yang lebih perlu kepadaku pada waktu ini, ialah tatkala ia jatuh dalam kesalahan, bahwa aku pegang tangannya dan aku bersikap lemah lembut kepadanya pada mencacinya. Dan aku ajak ia kembali kepada keadaannya dahulu. Diriwayatkan, pada cerita orang-orang Israel atau orang Yahudi, bahwa dua orang bersaudara yang abid berada di suatu gunung. Lalu turunlah salah seorang dari keduanya, hendak membeli daging ke kota dengan sedirham. Maka ia melihat seorang wanita jahat pada penjual daging, lalu diperhatikannya dan mengasihkannya, seraya ditariknya ke tempat yang sepi dan disetubuhinya. Kemudian ia tinggal pada wanita itu selama 3 hari, dan ia malu kembali kepada temannya, karena malu dari perbuatan yang melanggar itu. Seterusnya cerita itu menerangkan, bahwa temannya yang masih di gunung merasa ketiadaan teman dan ingin mengetahui keadaannya. Lalu ia turun ke kota, maka selalulah menanyakan ke sana kemari tentang teman itu, sehingga ditunjukkan orang tempatnya. Lalu ia masuk dan dijumpainya teman itu duduk bersama wanita jahat tadi. Maka dirangkulnya temannya itu, dipeluknya, dan ia terus tidak bergerak dari situ. Dan temannya itu membantah, mengatakan tidak mengenalnya sama sekali, disebabkan sangat malunya dari teman itu. Maka berkatalah teman yang datang itu, bangunlah, wahai temanku, aku telah mengetahui keadaanmu dan kisahmu, dan tiada sekali-kali engkau yang lebih aku cintai dan muliakan selain dari saatmu yang ini. Tatkala teman itu melihat bahwa tingkah lakunya yang demikian tidak menjatuhkan dia dari pandangan temannya yang datang itu, lalu ia pun berdiri dan pergi bersama temannya tadi. Inilah cara kaum itu, dan adalah lebih halus dan lebih dapat difahami dari sistem Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dan sistem Abu Dzar adalah lebih baik dan lebih menyelamatkan. Maka kalau Anda mengatakan, mengapakah aku mengatakan tadi bahwa aku lebih halus dan lebih dapat difahami, dan orang yang melakukan maksiat tersebut tiada boleh sejak mulanya diambil menjadi teman, maka wajiblah memutuskan hubungan dengan orang itu pada kesudahannya. Karena hukum apabila telah tetap dengan sesuatu sebab atau ilah, maka menurut kias atau analogi bahwa hukum itu hilang dengan hilangnya ilah. Dan ilah, ikatan persaudaraan itu, ialah tolong-menolong pada agama. Dan tidaklah yang demikian itu dapat diteruskan serta mengerjakan maksiat. Maka aku menjawab, adapun adanya lebih halus karena padanya kekasih sayangan, kecondongan hati dan belas kasihan yang membawa kepada kembali kepada kebenaran dan bertobat. Karena terus-terusan malu ketika kekalnya persahabatan. Dan mana kalau hubungan itu diputuskan dan harapan untuk menjadi persahabatan terputus, niscaya teman yang berbuat kesalahan itu terus berkekalan dan terus-terusan di atas kesalahannya. Adapun adanya lebih dapat dipahami, maka dari segi bahwa persaudaraan itu adalah suatu ikatan yang berkedudukan pada tempat kedudukan kekeluargaan. Maka apabila persaudaraan itu telah mengikat membuhul, niscaya teguhlah yang benar. dan wajiblah disempurnakan menurut yang diwajibkan oleh ikatan. Dan setengah daripada menyempurnakan itu, ialah tidak menyia-nyiakan akan hari-hari kejahatan dan keperluannya. Dan keperluan agama adalah lebih berat daripada keperluan harta. Dan telah menimpa pada teman itu hal yang meliarkan dan bahaya yang menyakitkan yang memerlukan pertolongan disebabkan yang demikian itu pada agamanya. Maka sedikialah ia diperhatikan, dipelihara, dan tidak disia-siakan. Tetapi senantiasalah diperlakukan dengan lemah lembut supaya ia tertolong kepada terlepasnya dari kejadian itu yang menyakitkan. Persaudaraan adalah suatu perisai bagi segala bencana dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di segala zaman. Dan yang tersebut itu adalah termasuk bencana yang paling berat. Orang zalim, apabila berteman dengan orang takwa dan memperhatikan kepada takutnya dan kekekalan takutnya itu, maka ia akan kembali kepada kebenaran pada masa yang dekat. Dan ia malu daripada berkekalan di dalam perbuatan yang salah. Bahkan orang malas yang berteman dengan orang yang rajin bekerja, maka akan rajin karena malu kepadanya. Ja'far bin Sulaiman berkata, "Tatkala aku lesu pada pekerjaan, lalu aku melihat Muhammad bin Wasik dan ketekunannya berbuat taat, maka kembalilah kepadaku kerajinanku pada ibadah. Dan terpisahlah daripadaku kemalasan, dan teruslah aku bekerja sampai seminggu lamanya." Penegasan ini ialah bahwa persaudaraan itu adalah sekerat daging, seperti sekerat daging keturunan. Dan kekeluargaan itu tidak boleh disingkirkan dengan sebab kemaksiatan. Karena itulah Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keluarganya. "Fa'in asauka fakul inni bari'un mimma ta'malun." Artinya, "Dan jika mereka tidak mau mengikut perintah engkau, katakanlah, aku berlepas tangan dari apa yang kamu kerjakan." Surat As-Su'ara ayat 216. Dan tidak dikatakan, "Sesungguhnya aku berlepas tangan daripada kamu karena menjaga hak kefamilian dan kedagingan keturunan." Dan kepada inilah diisyaratkan oleh Abu Darda tatkala orang bertanya kepadanya, "Apakah engkau tidak memarahi teman engkau pada dia berbuat demikian?" Maka menjawab Abu Darda, "Sesungguhnya aku memarahi perbuatannya dan kalau tidak perbuatan itu, maka dia adalah temanku." Persaudaraan agama adalah lebih kokoh daripada persaudaraan kefamilian. Dan karena itulah orang bertanya kepada seorang ahli hikmah, "Manakah yang lebih Tuhan cintai? Saudara Tuhan atau teman Tuhan?" Ahli hikmat itu menjawab, "Sesungguhnya aku mencintai saudaraku apabila ia temanku." Al-Hasan berkata, "Berapa banyak saudara yang tidak dilahirkan oleh ibumu sendiri?" Dan karena itulah ada orang yang mengatakan, kefamilian itu memerlukan kepada kesayangan, dan kesayangan itu tidak memerlukan kepada kefamilian. Ja'far As-Sadiq radhiyallahu anhu berkata, "Kesayangan sehari itu adalah suatu hubungan atau silaturahim. Kesayangan sebulan itu adalah suatu kefamilian. Dan kesayangan setahun itu adalah kefamilian keturunan. Barang siapa memutuskannya, niscaya ia diputuskan oleh Allah." Jadi, memenuhi akan ikatan persaudaraan apabila telah terdahulu pengikatannya adalah wajib. Dan inilah jawaban kami tentang permulaan persaudaraan dengan orang fasik. Karena belum lagi terdahulu sesuatu hak. Kalau telah terdahulu kefamilian, niscaya tidak dapat dielakkan. Bahwa tiada sia-sialah berputus-putuskan silaturahim, tetapi berelok-elokanlah. Dalilnya ialah, bahwa meninggalkan persaudaraan dan persahabatan pada sejak mulanya tidak tercela dan tidak makruh. Bahkan berkata orang-orang yang mengatakan bahwa sendirian itu adalah lebih utama. Adapun memutuskan persaudaraan daripada terusnya persaudaraan adalah dilarang dan dicela. Terhadap pemutusan itu sendiri, dan dibandingkannya dengan meninggalkan sejak mulanya adalah seperti bandingan talak dengan meninggalkan perkawinan. Dan talak itu adalah lebih dimarahi Allah Ta'ala daripada meninggalkan perkawinan atau tidak kawin. Nabi SAW bersabda, yang terjahat dari hamba Allah ialah mereka yang melakukan perbuatan lalat merah atau berbuat fitnah kesana kemari, yang mencerai-beraikan di antara teman-teman yang dikasihi. Diriwayatkan Ahmad dari Asma binti Yasir.